galindeng tresna nu kedah taun kamari. Kiwari bukti mengket geget jatuh kerami. Asri malati nu bodas ngaruntui endah. Ngiring gerak kanu nuju midang binga. Ilang karempan datang harapan kembang otel waktos apel ngabuah janteng panganten pileleyan lalagasan pileleyan. Dinten iya anjena rek bebe layar cincin asih diremakiwa nyinda tempat kakak tuhu dangding asih kawit lelewa pada janji rek satuhu. Cincin asih dina jari jiri nyelap malah nambih endah. Pas ini pareng ngahiji omat ulah bade puka. Galindeng tresna nu kedah taun kamari. Kiwari bukti mengket geget jatuh kerami. Asri malati nu bodas ngaruntui endah. Ngiring gerak kanu nuju midang binga. Ilang karempan datang harapan kembang otel waktos apel ngabuah janteng panganten pileleyan lalagasan pileleyan. Dinten iya anjena rek bebe layar cincin asih diremat kiwa nyinda tempat kakak tuhu dangding asih kawit lelewa pada janji reksa tuhu. Cincin asih dina jari jiri nyelap malah nambih endah. Pas ini pareng ngahiji omat ulah bade pukah.